Mitra bisnis, pemerintah mengakomodasi aspirasi buruh untuk menetapkan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional dan akan diberlakukan mulai tahun depan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda melihat rencana kebijakan ini? Ya, ini kan bagi babak akhir dari pencitraan beliau lah sebagai presiden, mungkin karena beliau juga terakhir menjabat, barangkali ingin dikenang oleh para buruh seperti bahwasanya Bapak Presiden kita sangat mencintai para tenaga kerja ini. Jadi saya kira peringatan ini harus bermakna lebih nasionalis dibandingkan makna hura-hura ataupun unjuk kekuatan di depan masyarakat halayak ramai. Ya, unjuk kekuatan di tengah jalan dengan memblokir jalan itu adalah suatu hal yang sia-sia dan tidak produktif terhadap perkembangan bangsa ini ke depan. Jadi kita harus lebih memaknai bahwa hari libur ini merupakan hari produktif nasional, bahwa tenaga kerja kita bukan tenaga kerja yang menyia-nyiakan perjuangan bangsa kita, khususnya para pahlawan yang telah menumpahkan darah kita untuk memperjuangkan merdeka. Tentu inilah salah satu bentuk perjuangan dalam masa modern adalah memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui produktivitas. Tapi apakah sebenarnya Bapak setuju? Tentu saya sangat setuju ini diberikan Bapak Presiden, namun harus dipertimbangkan bahwa jumlah hari libur di Indonesia ini mungkin di Asia ini apakah tergolong terbanyak atau bagaimana. Ini harus dipertimbangkan. Karena kita hidup bukan di zaman pasar seperti ini lagi, tapi lebih banyak kita ini sudah hidup di negara global. Karena kita sudah menandatangani berbagai free trade, tentunya ini harus menjadi catatan Bapak Presiden bahwa kita harus berdaya saing secara global. Jangan sampai terlalu banyak hari libur yang mengurangi produktivitas nasional. Karena libur ini bukan hanya milik tenaga kerja di swasta, juga efisiensi ini ditentukan juga ajak hari liburnya oleh pelayanan pegawai negeri kepada publik. Lalu Pak, banyak komentar juga yang mengkaitkan rencana hari libur ini dengan produktivitas buruh kita yang masih rendah. Bagaimana menurut Bapak dan apakah timingnya tepat? Tepat tidak tepat itu soal nomor dua sebetulnya. Sebetulnya yang utamanya adalah bagaimana tindakan dari seorang pemimpin negara di dalam membuat keputusan. Jangan mengombang-ambing keputusan. Artinya kalau keputusan sudah diambil, jangan-jangan nanti bulan depan dicabut kembali ucapannya. Itu sangat penting. Ya. Seperti halnya misalnya BBM ini kita sudah digantung setengah tiang ya, antara naik dan tidak naik selama berbulan-bulan. Dan barang-barang sudah pada naik duluan, masyarakat ya, solar pun sudah bahan bakar sudah mulai berkurang di mana-mana. Ini suatu hal yang perbuatan sia-sia ya. Itu pun jangan sia-sia kembali. Tentunya harus disertai nanti di tahun depan ini, bukan dengan hari liburan ini. Pemerintah pun harus mempersiapkan melalui Diknas yang anggarannya momentum untuk memperbaiki diri. Pendidikan dan pelatihan untuk unskill menjadi skill ini harus diperbesar. Karena masyarakat kita, kebanyakan angkatan kerja kita, lulusannya kelas 6 dan kelas 9. Jadi udah pasti tidak memiliki skill yang memadai. Tentu pelatihan-pelatihan skill ini sangat penting. Khususnya yang berada di klat-klat yang berada di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja. Harus diperjelas dan diperkuat berapa ribu targetnya per tahun. Ya, berapa ratus ribu atau juta orang yang dilatih per tahun sehingga outputnya itu jelas. Kita menghadapi ASEAN Community ke depan bisa dihadapi dengan tenaga-tenaga yang memiliki skill level atau kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN. Seharusnya demikian. Demikian Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.